السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله. رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala pelajaran kita membahas bekal atau persiapan bulan Ramadan dengan mengkaji kitab Al-Wajiz yang membahas fikih puasa. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita ketahui definisi puasa atau sebelumnya sejarah kewajiban puasa di dalam Islam. Bahwa puasa yang pertama kali diwajibkan dalam Islam adalah puasa Asyura. Nabi SAW telah menjalaninya dengan beberapa sahabatnya beberapa saat sebelum beliau hijrah ke Mekah, ke Madinah. Kemudian satu tahun pertama di Madinah. Kemudian setelah diwajibkan puasa Ramadan di bulan Syaban tahun kedua Hijriah, maka puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Juga telah kita ketahui pada pertemuan yang sebelumnya bahwa di awal-awal Islam seorang yang mampu berpuasa di siang hari Ramadan dia boleh berbuka, tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah. Akan tetapi berpuasa lebih afdal wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian setelah itu hukum tersebut mansukh, terhapus dengan turunnya firman Allah Jalla wa Ala faman syahida minkum syahra fal yasum. Maka tiada pilihan lain kecuali puasa. Maka tidak ada yang boleh berbuka di siang hari Ramadan kecuali orang yang memiliki uzur syar'i, dan setelah itu dia harus membayar qadha atau membayar fidyah. Baik, juga di antara sejarah ibadah puasa Ramadan di awal-awal Islam di mana orang yang tertidur atau melakukan salat isya dan di saat berbuka dia belum makan dan minum, maka dia tidak boleh lagi makan minum atau berhubungan dengan istrinya hingga sore hari berikutnya. Oleh karenanya sahabat yang bernama Qais bin Sirmah radhiyallahu an, ketika beliau datang waktu buka puasa, beliau tidak memiliki makanan untuk berbuka, kemudian beliau tertidur. Naam. Istrinya yang melihat demikian maka pun menyatakan khaibatalak, alangkah ruginya engkau. Maka di siang hari berikutnya, karena sepanjang malam beliau tidak boleh makan minum lagi, tidak boleh sahur lagi, kemudian di tengah-tengah atau di pertengahan hari berikutnya beliau jatuh pingsan, sehingga berita tersebut sampai kepada Nabi SAW. Maka turunlah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah yang membuat para sahabat Nabi SAW berbahagia. وَحِلَ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. نعم. Maka setelah itu dihapus hukum tersebut dihapus oleh Allah Jalla wa'ala, maka semenjak tenggelamnya matahari hingga terbitnya Fajr Shadiq, seseorang boleh melakukan makan, minum dan berhubungan, baik dia telah berbuka ataukah belum, makan, minum, telah tidur ataukah belum, setelah telah melakukan salat isya ataupun belum. Dan telah kita sebutkan beberapa pelajaran indah yang dapat kita petik dari sikap istislamnya para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka berserah diri terhadap hukum Allah Jalla wa'ala yang ya sangat menguji keimanan dan kejujuran dalam beragama tersebut di awal-awal Islam dalam menjalani ibadah puasa. Nah, juga pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui definisi puasa secara etimologi dan secara syar'i. Juga telah kita ketahui hukum orang yang mengingkari puasa, wajibnya puasa Ramadan. Juga telah kita ketahui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan keutamaan puasa Ramadan. Dan pembahasan kita berakhir di hadis itu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan syarat dia beriman dan ihtisab. Pada pertemuan yang lalu telah kita berikan catatan penting, jazakallahu khairan, terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan, ya, imanan. Dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita berikan catatan terhadap sabda beliau yang menyebutkan syarat kedua, ihtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Dengan kedua syarat ini, maka orang yang berpuasa Ramadan dia mendapatkan keutamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Namun dua syarat ini tidaklah mudah. Yang pertama iman. Nah, yang kedua ihtisab. Ya. Dan ikhlas bukanlah sesuatu yang mudah. Barang siapa yang menilai ikhlas itu mudah, sungguh dia belum merasakan keikhlasan. Itu kaedahnya, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian ulama salaf. Jangankan sekaliber kita, sekaliber Al-Imam Sufyan Al-Thawri Abu Abdillah Al-Thaqafi Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Syafi'i saja mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Aku belum pernah meluruskan sesuatu yang lebih selit, ya, daripada niatku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja menjadikan doanya, "Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik," sebagai doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan di awal-awal surat Ali Imran bahwa di antara kriteria orang-orang yang kokoh ilmunya adalah mereka yang selalu berdoa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab." Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang rasikhun fil'in tidak menganggap ikhlas itu mudah. Ya, tidak menganggap ikhlas itu mudah. 6. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya? Ini kalimat yang umum. Karena ma isim mausul. Isim mausul min siyaghi al-umum. Itu antum belajar di dalam ilmu usul. Ma al-mausulah isim mausul, salah satu dari konteks yang bermakna umum yang mencakup seluruh individunya, seluruh jenisnya. Naam. Kalau kita melihat kepada zahir hadis, maka hadis ini mencakup seluruh dosa. Dosa besar maupun dosa kecil. Tapi kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, maka hadis ini dipahami bahwa dosa-dosa yang terampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Karena di sana ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wa Ramadan ila wal jum'atu ila jum'at wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutnibatil kaba'ir." Salat lima waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa yang diantaranya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Dan juga Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "In tajtanibu kaba'irul ithmi tunhauna anhu kafir ankum sayi'atikum wa nudakhilukum mudkhalan karima." Jika kalian meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Karena dosa-dosa besar harus dengan taubat. Naam. Walaupun sangat besar kemungkinan karena keutamaan dan kasih sayang Allah dan juga karena keutamaan tauhid, sebagian para pelaku dosa besar dan mereka mati belum bertobat darinya mendapatkan ampunan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan tauhid mereka. Namun itu Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan kaidah ini jangan sampai bingung penjelasan ini dengan bunyi ayat Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jelas ya? Kaidah umum, dosa besar harus dengan taubat. Keutamaan ibadah secara umum tidak bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Naam. Jelas? Akan tetapi, orang yang mati di atas tauhid dan dia tidak membawa dosa syirik ketika bertemu dengan Allah, sangat besar kemungkinan ia mendapatkan ampunan oleh Allah Jalla wa Ala untuk dosa-dosa besarnya yang dia belum bertobat darinya ketika dia mati. Akan tetapi hal itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, sehingga dia tidak bisa memastikan dirinya mendapatkannya. Jelasnya? Tapi kalau taubat, Allah telah memastikan siapa yang bertobat pasti diampuni dosa-dosanya. Tapi untuk mendapatkan keutamaan tadi, itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Akan tetapi sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kalau kita melihat kepada luasnya keutamaan dan rahmat Allah, maka tidak menutup kemungkinan dosa-dosa besar pun terampuni dan terbersihkan dengan besarnya keutamaan suatu ibadah disebabkan keikhlasan yang luar biasa dari hati orang yang melakukannya. Kenapa demikian? Karena banyak hadis tadi yang juga menyebutkan demikian. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat imra'atun baghyun min bani Israil." Tamshi fara'at kalban yakadu yamutu min al-'atash. Ada seorang wanita baghyun. Baghyun itu bukan sekedar pernah berzina, tapi memang profesinya berzina, dengan bahasa lain pelacur, penzina. Tapi kita mulai dijajah dari istilah-istilah syar'i saja, kita sudah mulai dijajah. Sekarang tidak dikatakan penzina, dikatakan apa? PSK, pekerja seksual, agar lebih ringan ya didengar ya. Jadi seakan-akan itu sebuah profesi yang manusiawi. Nah, pada bahasa agamanya baghyun, pelacur, zania. Kemudian dia melihat seekor anjing yang hampir mati kehausan. Seekor anjing yang mati hampir mati kehausan. Fa naz'at mukhaha. Dia pun melepaskan sepatunya. Ini di antara tanda keikhlasan dia yang luar biasa. Karena seorang wanita yang sungguh sangat berat melepaskan sepatunya untuk mengambil air, kemudian air tersebut diberikan kepada seekor hewan yang najis, yang hina, yang keumuman manusia tidak mungkin carper kepada hewan tersebut, yaitu seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dia melepaskan sepatunya, kemudian turun mengambil air ke dalam sumur, kemudian memberikannya kepada anjing yang hampir mati kehausan tersebut. Fasyakarallahu laha faghafara laha faadakhalahal jannah. Allah mensyukuri perbuatannya tersebut, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, maka Allah pun masukkan dia ke dalam syurganya. Ini menunjukkan kata sebagian para ulama bahwa suatu amalan saleh terkadang bisa menghapuskan dosa-dosa besar tatkala ia benar-benar ikhlas ketika melakukannya, dan itu enggak mudah. Contoh di dalam hadis ini, tanda-tanda keikhlasan wanita ini sangat banyak, di antaranya dia melakukannya di saat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau seorang menyelamatkan seekor kambing yang hampir mati kehausan tanpa ada kamera di dekatnya, jarang ada yang mau. Ya. Jarang, apalagi seekor anjing. Dan dia melepaskan sepatunya. Ya, padahal gara-gara sepatu saya seorang wanita bisa berantem terkadang dengan kawannya, dengan suaminya atau saudaranya. Hanya gara-gara sepatunya dikotori mungkin oleh saudaranya, oleh anaknya dan sebagainya. Apalagi dia seorang pelacur lagi. Yang namanya pelacur pasti sangat menjaga penampilannya, menjaga kebersihan sepatunya. Tidak ingin sepatunya terlihat jorok, terlihat kotor dan sebagainya, tapi dia mau membukanya. Kemudian turun mengambil air ke dalam sumur, kemudian dia minumkan kepada siapa? Bukan untuk gubernur, bukan untuk raja, tapi untuk seekor anjing. Ini menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Perbuatan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan kalau bukan karena ikhlas. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa sangat besar kemungkinan suatu amalan saleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar kalau kita melihat kepada luasnya ampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala serta keikhlasan yang begitu kuat dari orang yang melakukannya. Naam. Namun bukan berarti dengan ini kita boleh bermudah-mudahan dengan maksiat. Enggak apa-apalah berzina, yang penting nanti cari anjing yang hampir mati kehausan kemudian kita berikan minum. Kemudian Allah akan bersyukur mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan ke dalam syurga. Baik kalau demikian, gimana meluruskan persepsi orang yang seperti itu? Karena memang terkadang syaitan memberikan bisikan yang seperti itu, ya kan? Itu anjing. Sebab memberikan minum ke anjing saya, Allah maafkan dosa zinanya. Alah, saya cuma pacaran di Ulele kok. Sebelum pacaran saya sedekah dari sholat asar, habis pacaran nanti sholat maghrib. Bahkan saya pergi sholat maghrib sama dia lagi. Ya, sedekah lagi, berbakti sama orang tua. Banyak sekali amalan soleh kok. Hah? Gimana jawab syubhat syaitan yang seperti itu? Cara kita mengusir syubhat yang seperti itu dari hati-hati kita. Terlebih lagi dari hati-hati jomblo. Hah? Gimana cara mendolak syubhat syaitan yang seperti itu? Hah? Banyak-banyak ingat hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim, bukan min niat. Ya, kalau innamal a'malu bin niat nanti jadi syubhat untuk membolehkan maksiat, ya kan? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu penutup. Amalan itu dengan penutupnya. Bagaimana seandainya kematian datang dan aku sedang melakukannya dan belum bertobat darinya? Berarti itu menjadi penutup, itu yang menjadi patokan di sisi Allah. Itu yang dinilai oleh Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Salim bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan kedua, banyak-banyak mengingat hadis Nabi yang berbunyi yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Kalau mati dia dalam keadaan pacaran, mati dia dalam keadaan berzina, iyadun billah, maka dia dibangkitkan dalam kondisi yang seperti itu. Walaupun ketika di dunia enggak ada yang mengetahuinya dia mati dalam keadaan seperti itu kecuali hanya 1-2 orang. Setelah itu dia dimandikan, disolatkan di masjid yang luar biasa. Tapi ketika dibangkitkan, semua orang jadi tahu rupanya pas mati dia sedang berzina rupanya. Dia mati dalam keadaan sedang pacaran di Ulele. Dia mati sedang main judi online. Ya. Dia mati sedang ini dan sedang itu. Iyadhan billah. Yuba'athu kullu abdin ala ma mata. Ali, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nah, dan para ulama salaf menyebutkan sebagaimana yang diukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa Al-Ma'asyatu Baridul Kufr. Maksiat itu adalah jembatan kepada kekufuran. Dan itu fakta. Rata-rata orang yang kufur murtad itu berawal dari maksiat. Dari maksiat dia digiring kepada bid'ah. Kemudian dari bid'ah dia mulai melakukan sesuatu yang lebih buruk dari bid'ah, kepada syirik, kepada pembatal-pembatal Islam. Al-ma'asyatu baridul kufur. Maksiat itu adalah jembatan kekufuran. Baik. Hadis berikutnya yang menerangkan kepada kita keutamaan puasa Ramadan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Jalla wa ala kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Apa maksudnya? Seluruh amalan anak Adam kecuali puasa. Padahal kan seluruh amalan, mau puasa maupun selain, pahalanya juga diberikan untuk kita, untuk anak Adam, ya kan? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Semua amalan mencakup puasa pasti dibalas untuk anak Adam. Lalu apa makna hadis kudusi ini? Hadis kudusi ini sangat populer di bulan Ramadan, ya kan? Seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Apa maknanya? Terjadi keselisihan pendapat di kalangan ulama dalam menjelaskan hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan kurang lebih ya hampir 10 pendapat, lebih dari 5 pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah bahwa ibadah puasa itu adalah simbol keikhlasan seorang hamba. Simbol keikhlasan. Sehingga Allah sebutkan khusus. Memang seluruh amalan soleh itu dikatakan soleh itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah tidak dikatakan soleh. Seorang anak Adam tidak akan mendapatkan pahala. Tapi khusus puasa Allah sebutkan. Kenapa? Karena memang ibadah puasa itu simbol keikhlasan. Karena kalau bukan karena ikhlas, tidak mungkin seorang rela menahan lapar, menahan kehausan, dan menahan syahwatnya yang sebelumnya itu semuanya halal untuk dirinya. Itu semuanya dia tinggalkan dalam keadaan manusia enggak tahu. Ada, karena dia bisa saja bersembunyi dari manusia. Ketika sendirian dia makan, dia minum, dia melampiaskan syahwat, kemudian ketika di hadapan manusia dia memperlihatkan dirinya berpuasa. Memperlihatkan dirinya berpuasa bisa saja. Nah, apabila ada sekian orang di depan kita, kita tidak bisa memastikan dan tidak bisa membedakan mana yang berpuasa, mana yang berbuka. Ini menunjukkan bahwa memang puasa itu adalah simbol keikhlasan. Kalau bukan karena ikhlas, tidak mungkin seorang mampu atau rela menahan dirinya lapar, haus, ya, dan menahan diri dari syahwat yang Allah Jalla wa'ala halalkan, ya, sebelumnya. Maka Allah sebutkan secara khusus, aku yang akan membalasnya. Padahal semualah amalan soleh juga Allah yang membalasnya. Tapi karena besarnya keutamaan puasa, ibadah puasa, maka Allah sebutkan secara khusus. Sesuatu yang disebutkan secara khusus itu memiliki keistimewaan secara khusus. Naam. Wasiyamu junnah, dan puasa itu tameng. Tameng yang akan menjaga seseorang dari banyak maksiat, terutama maksiat syahwat. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan, ya ma'asyara syabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj wa in lam yastati' fa 'alayhi bisawm fa innahu lahu wijha. Wahai para syabab, para pemuda, mencakup semua orang yang berumur dari 17 tahun hingga 35 hingga 40 tahun. Ini masih nama syabab. Para siapa yang sudah memiliki kemampuan dari berbagai sisi untuk melakukan pernikahan, hendaknya dia segera menikah. Karena dengan dia menikah, pandangannya akan lebih terjaga. Tidak lagi seperti mata elang matanya. Kalau yang belum menikah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Matanya kayak mata elang. Dari jauh aja dia sudah bisa memastikan ini ayam siam ataukah bukan. Ini induknya ataukah bukan. Hah? Nah. Wa ahsan lil farsh, dan akan lebih menjaga kehormatannya, kemaluannya. Tapi kalau dia belum mampu, maka bimbingan dari Nabi apa? Hendaknya dia menjaga ibadah puasa. Daud. Enggak mampu Daud turun ke mana? Senin Kamis. Enggak mampu Senin Kamis? Hah? 3 hari sebulan. Nah, karena puasa itu adalah tameng baginya. Tapi kalau nikah belum mampu, ya, belum mampu mentalnya, belum mampu ekonominya, finansialnya, dan puasa juga enggak mampu, maka apa yang kita katakan kepada orang yang seperti ini? Tapi sedangkan dia bergejolak syahwatnya dan pintu-pintu syahwat terbuka di depannya, apa nasihat untuk orang yang seperti ini? Nikah belum mampu, puasa juga enggak mampu, Ramadan aja ngos-ngosan yang cuma setahun sekali. Jam 12 siang aja tiap hari udah berantem adik atau abang ya. Di siang hari Ramadan. Maka nasihatnya apa? Ente itu harus tahu kadar diri ente sendiri. Udah tahu kita lemah iman. Syahwat bergejolak. Nikah belum mampu. Puasa juga gak mampu. Jangan sering-sering ke ulele. Ya kan? Jangan sering-sering nongkrong di tempat-tempat yang membangkitkan syahwat. Karena itu hanya menyiksa diri antum sendiri. Gak ada yang tersiksa kecuali diri kita sendiri. Iya kan? Pulang akhirnya yang jadi korban bantal guling di kos-kosan dalam kosnya. Yang salah siapa? Dia sendiri yang salah. Siapa yang nyuruh? Siapa suruh ente banyak-banyak nongkrong di tempat-tempat yang membangkitkan syahwat? Banyak wanita yang mengumbar auratnya. Banyak musik-musik membangkitkan syahwat. Pulang? Iya. Dia sendiri yang tersiksa. Nah, syahwat bergejolak dan di dalam kamarnya hanya dia seorang diri. Tiada yang menghalangi dia untuk melihat maksiat yang ada di dalam HP-nya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, kami saja yang tinggal di Yaman waktu itu di Darul Hadis padahal. Saya masih sangat ingat nasihat Syekhuna Yasin Al-Adini rahimahullah, semoga beliau diberikan pahala syahid. Karena beliau meninggal karena diletakkan bom dalam sedan beliau. Itu beliau buka mobil sedannya, mobil yang langsung meledak, dan seketika itu beliau langsung menjadi tengkorak, ya, langsung terbakar. Nibu mulaikum khawarij. Naam, Yasin al-Adini, penulis kitab Ta'liq Aqidah At-Tahawiyah. Jadi beliau ingatkan waktu itu, kita padahal di Darul Hadis itu, Masya Allah ya, dan Yaman, separah-parah Yaman itu, walaupun di tengah-tengah kota awam ya, rata-rata wanita Yaman itu bercadar, walaupun dia awam, walaupun awam, ya, ada satu dua yang enggak bercadar, tapi rata-rata sangar ekspresu yang enggak bercadar itu, paham ya? Rata-rata orang yang Yaman yang sangar ekspresu, ya, yang enggak bercadar itu, ya, ya, bahkan lebih ke Americano itu yang enggak pakai cadar, ya, yang putih rata-rata pakai cadar walaupun awam. Itu kita dinasihati untuk jarang keluar dari Darul Hadis. Usahakan kalau ada kebutuhan di kota Aden, kalian titip kepada kawan kalian, kepada orang Yaman yang keluar, karena kalian penuntut ilmu yang sedang fokus menuntut ilmu. Dan kepala ini seperti hardis. Hardis kalau sudah banyak failnya bisa error. Ya, gitu juga kepala. Mana yang lebih mendominasi, maka dia yang akan berkuasa. Apa yang sering terlihat, maka itu yang akan dominan dan berkuasa di dalam hatinya. Ya, semakin banyak hal yang dia lihat, walaupun hal-hal yang halal, apalagi jika yang sering dia lihat itu sesuatu yang haram, pasti sesuatu yang baik akan bergeser dari hatinya. Naam. Wallahu ta'ala alam isab. Fa'innufa wasiyamu junnah, dan puasa itu tameng. Fa'idha kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Apabila salah satu di antara kalian sedang berpuasa, janganlah dia berkata kotor, yang suka berteriak-teriak, ya, dan jangan suka berbuat jahil. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im marratin. Apabila salah satu di antara kalian yang sedang berpuasa dicaci maki atau diperangi, ya, oleh seseorang, diperangi maksud di sini bukan membunuh, ya, maksudnya ucapan-ucapan, tindakan-tindakan jahil terhadap dirinya, hendaknya dia berkata diriku berpuasa, hendaknya dia berkata aku sedang berpuasa. Di sini terjadi kesilangan pendapat dari ulama yang mensyarah hadis ini. Ucapan yang seperti ini kita ucapkan dalam hati kita, atau kita ucapkan dengan suara yang keras sehingga lawan kita ini mendengarnya? Sebagian ulama menyatakan cukup kamu katakan di dalam hatimu sendiri untuk mengingatkan diri kamu kepada Allah. Sebagian ulama menyatakan ucapkan dengan suara yang keras agar lawanmu itu tahu dan tersadarkan bahwa dirimu sedang berpuasa dan bahwa kalian sedang berada di bulan Ramadhan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan hadis ini umum, mencakup ini dan mencakup, ya, kedua-duanya, ya. Nah, kalau kita lihat perlu kita katakan saya sedang berpuasa, dengan itu akan tertegur orang tersebut dari sikap jahilnya, maka hendaknya diucapkan. Nah, ya, ini petunjuk dari Nabi ketika melihat ada orang yang tidak bersikap baik dengan kita, mulai, ya, mengajak kita bertengkar, katakan kepadanya, afwan ya akhi, ana puasa. Ya, paling tidak kita menjadi dingin dan dia pun tertegur. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, ini syahidnya, dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khulufu fami sha'im adyabu 'inda Allah yawm al-qiyamah min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat. Ingat, di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau minyak wangi kasturi. Ingat bunyi hadis, di sisi Allah pada hari kiamat. Jangan ente sembur nafas ente ke wajah kawan ente kemudian bawa hadis ini, ya. Yeah? Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak wangi kasturi di sisi Allah dan pada hari kiamat. Jelas. Adapun di sisi manusia, ya, jigong tetap bau jigong. Ya kan? Banyak-banyak sikat gigi, banyak-banyak pakai siwak, ya. Dan ini memang fi'lan, terkadang memang, ya, penyakit anak-anak, ya. Kalau pas mondok dulu, ya, umur masih kecil, ya, yang namanya kita belum balik, belum berakal, ya, sering seperti ini sebagian penuntut ilmu agama. Santri di pondok, ya, disembur kawannya yang sedang berdiri di depannya, di depan pintu masjid atau masuk ke asrama. Hah, katanya, lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Ya, ini berlebihan pendalilannya. Nabi katakan lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah pada hari kiamat. Adapun dengan manusia, ingat hadis Nabi, man akala basalan aw thaman fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami, maksudnya Masjid Nabawi, salat berjamaah. Ya, karena dengan kehadirannya dia akan mengganggu anak Adam yang ada di dalam masjid. Dan malaikat akan tersakiti dengan sesuatu yang anak Adam tersakiti dengannya. Salat jamaah yang dipimpin oleh Nabi Syed dilarang untuknya apabila kehadirannya tersebut bisa mengganggu dan menyakiti, mengganggu kenyamanan anak Adam yang lainnya karena bau mulut dia. Maka sering-sering memperhatikan bau mulut ketika berpuasa, ya. Karena ketika berpuasa, ya, bau mulut itu disebutkan oleh para ulama lebih dahsyat. Dahsyat bahasa kita, ya. Maksudnya dalam fikih ketika dibahas bab siwak selalu ditekankan bahwa di antara waktu yang sangat ditekankan bersiwak itu adalah ketika sedang berpuasa. Dan tiada dalil yang menerangkan bahwa sikat gigi atau bersiwak itu hukumnya makruh setelah tergelincirnya matahari. Ya, di tengah-tengah masyarakat kita salat duhur, salat asar enggak boleh sikat gigi. Ya, enggak benar ini. Ini menyelisih keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi laula an asyuq ala ummati la amartum biswak 'inda kulli salah. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku enggak khawatir memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka mau sholat. Setiap kali mereka mau sholat umum, mencakup sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang mengecualikannya telah menyelisih keumuman hadis ini. Kata Imam Nasai. Dan juga keumuman hadis beliau dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu, setiap kali dia mau berwudu. Setiap kali dia mau berwudu, mencakup wudu subuh, zuhur, asar atau maghrib. Maka tidak mengapa seorang sikat gigi, baik itu dengan siwak ataukah dengan selainnya, menggunakan odol ataukah tidak, untuk sholat zuhur maupun sholat asar, selama ya odol yang dia kumur-kumur itu tidak dia minum. Nam qala walissaimi farhatan yafrahuhuma, dan orang yang berpuasa akan memiliki dua kebahagiaan yang istimewa, yang khusus. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitri, ketika dia berbuka dia bahagia karena bisa berbuka. Dan ini mencakup semua orang, bahkan orang miskin sekalipun tetap bahagia. Iya, tetap bahagia. Iya, ketika berbuka walaupun bukaan mereka hanya beberapa butir kurma dan nasi tanpa lauk, tetap bahagia. Nah, bahkan begitu mendengar suara mikrofon mulai diketok-ketok di masjid, langsung mulai meraba-raba makanan dan minuman. Bahkan sebagian mereka ada yang sudah mulai ya minum dan makan. Setelah itu baru bunyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pengumuman orang meninggal rupanya. Yang ketawa-ketawa sering kayaknya ini, ya. Idza aftara fariha bi fitri, tatkala dia berbuka dia bahagia karena berbuka. Bi fitri ba sababiyah di sini, ya. Wa idza laqa rabbahu fariha bi sami, yang kedua tatkala dia bertemu dengan Allah jalla wa ala, dia bahagia dengan ibadah puasanya. Ya, menunjukkan keistimewaan yang Allah jalla wa ala berikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Hadis yang lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, juga dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqala lahu Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum." Sesungguhnya di dalam syurga ada sebuah pintu yang bernama Rayyan. Rayyan. Ya, secara etimologi Rayyan itu orang yang kenyang karena minum air. Sebuah pintu yang bernama Rayyan, yang masuk ke dalam syurga melaluinya pada hari kiamat hanya orang-orang yang berpuasa saja. Selain mereka tidak akan memasuki syurga melaluinya. Ini keistimewaan yang luar biasa tentunya. Apabila di dunia seorang itu senang, bahagia, tatkala dia diperbolehkan masuk melalui pintu VIP untuk suatu acara, apalagi dengan syurga. Di dunia saja seorang itu merasa mulia, bahagia apabila dia diperlakukan istimewa melebihi orang-orang yang lain, diberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada keumuman manusia, apalagi di syurga kelak. Yuqalu aina sa'imun, dikatakan pada hari itu di manakah orang-orang yang berpuasa. Ini juga sebuah keistimewaan dari Allah Jalla wa Ala kepada mereka, di mana mereka dipanggil khusus ya oleh Allah dengan panggilan yang istimewa. Aina sa'imun, di manakah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Kalimat puasa di sini mencakup puasa Ramadan dan mencakup semua ibadah puasa yang sunnah dan yang wajib lainnya. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka pun bangun, tidak ada satupun selain mereka yang masuk melaluinya. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad, apabila mereka telah masuk maka pintu rayyan tersebut pun ditutup, maka tiada satupun setelah mereka yang mampu masuk melaluinya. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah keistimewaan untuk mereka yang menjalani ibadah puasa dengan Allah masukkan mereka ke dalam syurga melalui pintu yang khusus untuk mereka, dan pintu tersebut dinamakan Rayyan. Ada di antara antum yang bernama Rayyan? Abu Rayyan, Abu Rian, Bang Rian. Ya, Rian apa artinya, Bang? Enggak tahu. Tohib. Kalau Rayyan itu banyak. Naam. Ini tiga hadis yang beliau sebutkan yang menerangkan kepada kita keutamaan menjalankan ibadah puasa Ramadan secara khusus dan keumuman puasa selain Ramadan. Baik, berikutnya sudah kan? Belum. Di HP enak kok sudah. Berapa menit lagi? Dua menit lagi. Baik. Di sini ada pembahasan yang saya kira bagusnya kita skip karena kita di fikih ringkas. Kemudian juga kita ahlussunnah wal jamaah ya, menjalani ibadah puasa dengan pemerintah. Di sini dibahas. Ya, dan juga dalam setiap pembahasan Ramadan tentang penetapan Ramadan ya, dengan hilal, dengan melihat hilal ya, apakah cukup dengan satu orang yang melihatnya ataukah lebih. Ini pembahasan yang panjang dan terjadi kesalahan pendapat yang sangat kuat di kalangan ulama. Namun ya, kita ringkas dengan beberapa hal. Yang pertama, penetapan satu Ramadan dan satu Syawal itu dengan melihat hilal ya. Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasa dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Bukan dengan selain ru'yah. Ya. Tapi kalau terjadi mendung, maka sempurnakan 30 hari karena bulan itu minimum 29 hari, maksimum ya 30 hari. Tidak ada di dalam Islam bulan kurang dari 29 hari atau lebih dari 30 hari. Ini solusi dari Nabi. Berarti di tanggal 29 kita dianjurkan melihat hilal. Kalau tidak terlihat, sebab tidak terlihat banyak. Yang pertama karena mendung, maka dipastikan apa? Sempurnakan sebulan menjadi 30 hari. Berarti satu hari besoknya masih Syaban. Kalau terlihat, berarti besoknya Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat dan tidak mendung, maka ini juga pasti besoknya masih Syaban. Yang terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama adalah apabila mendung. Namun yang rajih, kalau mendung di tanggal 29 sehingga hilal tidak terlihat, juga disempurnakan menjadi 30 hari karena keumuman hadis ini. Yang kedua, tentang penetapan satu Ramadan sebagaimana yang telah kita ketahui dari ayat dan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan cara ru'yatul hilal, bukan dengan cara hisab. Bukan dengan cara hisab. Adapun dengan cara hisab, maka ini adalah cara yang tidak syar'i. Kenapa tidak syar'i? Yang pertama, menyelisih metode syar'i. Dan tiada suatu metode yang lebih sempurna daripada metode Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang sejarah Nabi menjalani puasa 9 kali berturut-turut di masa para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta 4 imam madhab, tidak pernah mereka menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal dengan hisab, padahal di masa itu sudah ada yang paham hisab. Jelas? Sisi kedua, kenapa tidak boleh menetapkan satu Ramadan atau bulan Ramadan yang lainnya dengan cara hisab? Kata Imam Ibnu Daqiqil 'Ain adalah innal hisaba la yajuzu an yu'tamada 'alaihi fi shaum. Hisab tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan satu Ramadan, menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena hisab itu limuqaramat al-qamri lisyamsi ala ma yarahu al-munajimun. Mereka mempelajari peredaran bulan dengan matahari sesuai dengan ilmu mereka yang memahami ilmu perbintangan, astronomi. Sedangkan dalam Islam, penetapan ibadah itu ibadah puasa dengan hilal. Melihat hilal, bukan melihat perjalanan bulan dengan matahari. Kemudian kata beliau, fa innahum qad yaqdimuna syahr bil hisab 'ala ru'yah bi yawm aw bi yawmain. Oleh karenanya kalau menggunakan cara hisab, seringnya lebih duluan satu hari atau dua hari. Lebih dari itu, kata Syekh, menjadikan hisab sebagai landasan penetapan satu Ramadan, ihdatsu syar'in lam ya'dzan bihi Allah. Ini adalah membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah. Siapa yang mengucapkannya? Ibnu Daqiq al-'Id. Hidup di abad ke-7 atau 8 Hijriah. Ya, dan beliau mazhab Syafi'i. Dan beliau mazhab Syafi'i. Naam. Taib. Juga dikatakan oleh Imam Ibnu Battal, kata beliau ketika menerangkan hadis yang menerangkan bahwa Ramadan itu ditetapkan dengan melihat ru'yah, kata beliau, fil hadis daf'un li mura'atil munajimin. Hadis ini adalah bantahan kepada mereka yang menjadikan perbintangan atau tempat-tempat berhentinya bintang, manazilul qamar, sebagai landas penetapan puasa. Wa innamal mu'awwal 'alaihi ru'yatul hilal, yang menjadi landasan kita dalam menetapkan puasa Ramadan adalah dengan hilal. Wa qunuhina 'an takalluf, bukan dengan cara hisab yang jauh lebih berat, dan kita dilarang dari sikap yang berlebihan. Dan Ibnu Barirah dalam kitab Subulus Salam, ya, beliau mengatakan huwa madzhabun batil, penetapan Ramadan dengan cara hisab adalah pendapat yang batil. Qad nahati syari'atul khawd al-khawd fi 'ilmin nujum, syariat kita telah melarang kita untuk berbicara tentang perbintangan, ya, secara dalam. Li'annu hadasun wa takhminun laisa fiha qath', karena dengan cara hisab tidak pasti, ya, bukan sesuatu yang pasti. Demikian juga dikatakan hal yang sama oleh semakna dengan itu oleh Imam Sunani, juga oleh Siddiq Hasan Khan, seorang ulama yang hidup di abad, ulama yang hidup di India di abad ke-12 Hijriah. Sekarang abad ke berapa? Masuk 15, ya. Dari India, ya, bukan dari Saudi, dari India. Siddiq Hasan Khan hidup di abad ke-12 Hijrah. Dalam kitab Miradhatun Nadiyah, beliau mengatakan wa tawqid fil ayyam wa syuhur bil hisabi lil manazil al qamari bid'atun bittifaqil ummah. Penetapan waktu hari atau bulan dengan cara hisab ini bid'ah menurut kesepakatan seluruh umat. Yang mengatakan siapa? Siddiq Hasan Khan, ulama dari India yang hidup di abad ke-12 Hijriah. Maka aneh kalau ada orang yang mengaku ikut sunnah tapi penetapan Ramadan dengan hisab. Ya, di tanggal 5 hari sebelum Ramadan mereka sudah bisa memastikan satu Ramadan. Nah, dan seandainya hisab itu boleh, kita katakan seandainya boleh, mana lebih baik dengan ru'yah? Ru'yah metode Al-Qur'an dan hadis serta ulama salaf. Sedangkan hisab bukan metode yang dibangun di atas Al-Qur'an, hadis dan ulama salaf. Seandainya itu boleh, mana yang lebih baik? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hisab itu enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa melakukan dengan metode hisab, sedangkan ru'yah semua orang bisa. Sehingga orang yang tidak bisa apabila menetapkan Ramadan dengan cara hisab, dia kehilangan satu sunnah. Ketika menjelang Ramadan, kita dianjurkan mencari-cari, menunggu-nunggu hilal di akhir bulan Sya'ban. Tapi kalau dengan hisab, sunnah ini jadi hilang. Jelas, ya? Sunnah ini jadi hilang. Dan enggak semua orang mampu. Dan sedangkan syariat ini turun untuk semua orang. Nah, wallahu ta'ala alam isyab. Kita cukupkan sampai sini lebih dan kurang. Ya, namun ma'am. Wa billahi taufiqul hidayah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'awan ithmi wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan wa attaqullah inna allaha shadeedul iqaba.